Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Taqallahul ladzim. Jamaah salat isya rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini suasana yang cerah. Kita semua masih diberi semangat tinggi dan masih penuh kebahagiaan memulai aktivitas bulan Ramadan dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan maupun dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga Allah tetap memberi kekuatan kepada kita untuk beristiqomah sampai akhir bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula kebahagiaan dan kesejahteraan terlimpah kepada kita semua. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Judulnya adalah Al-Qur'an adalah ilmu pengetahuan. Secara fitrah manusia hidup di dunia ini semuanya bercita-cita untuk mencapai kebahagiaan. Baik manusia itu yang percaya dengan akhirat maupun yang tidak percaya dengan akhirat, semuanya menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak sama dengan kesenangan, tentu saja. Bahkan bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup di dunia, makhluk yang berkaki dua, berkaki empat, atau yang melata, semua ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu tercapai ketika semua kebutuhannya terpenuhi. Saya mengartikan secara singkat, kebahagiaan itu adalah kesenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesenangan yang kita capai, kalau itu diridhoi, maka kita akan bahagia. Nah, dan Islam itu adalah agama yang fitrah, maka Islam pun memberi kesempatan kepada kita untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka tadi di dalam ayat yang kami baca, surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Islam mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini agar kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita mengejar akhirat, tidak boleh melupakan dunia. Sebaliknya, ketika kita mengejar dunia, tidak boleh melupakan akhirat. Jadi kalau ada orang yang saking getolnya mencari kebahagiaan akhirat, kemudian hidup di dunia ini sengsara, menderita, mungkin kalau diri sendiri itu masih bisa diterima, tapi kemudian mengajak istri dan anak-anaknya sengsara dan menderita, maka yang seperti itu tidak dikehendaki. Jadi Islam menghendaki dunia dan akhirat yang seimbang. Nah, tidak lain untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Maka ada hadis yang mengatakan, saudara-saudara, barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka menggunakan ilmu pengetahuan. Barang siapa ingin mencapai kebahagiaan akhirat, ilmu pengetahuan. Barang siapa mencapai kebahagiaan dunia akhirat, maka carilah ilmu pengetahuan. Dan kemudian sumber dari ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah Al-Qur'an. Kebahagiaan di dunia Allah yang menciptakan, kebahagiaan akhirat pun Allah yang menciptakan. Maka untuk mencapai kebahagiaan itu Allah memberi sarana dengan ilmu pengetahuan. Dan sumber ilmu pengetahuan yang diyakini, tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, saudara-saudara kita semuanya yang ada di sini harus yakin bahwa sumber segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini adalah Al-Quran. Ketika kita menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang sumber utamanya Al-Quran, kemudian ada hadis, ada kitab-kitab dan selanjutnya. Tapi sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Baik, saudara-saudara rahimakumullah, beberapa ayat akan saya sampaikan terkait dengan kemuliaan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran itu setidaknya disebutkan 779 kali kata-kata al-ilmu, yang berarti adalah ilmu pengetahuan. Al-ilmu atau dalam bahasa Inggrisnya science itu adalah ilmu pengetahuan. Tidak sama dengan pengetahuan dan tidak sama dengan ilmu, tapi sama dengan ilmu pengetahuan. Paling tidak Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan itu akan dinaikkan derajatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Nah, ini janji Allah. Dalam arti mulia dan bahagia di dunia itu adalah hidup mulia dan menguasai peradaban dunia. Mulia dan bahagia di akhirat tentu saja adalah masuk surga. Nah, umat terdahulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tentu saja ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, saudara-saudara. Tetapi semangat untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan sudah ditanamkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Sehingga generasi-generasi selanjutnya ketika sesudah generasi Rasulullah itu, para ilmuwan-ilmuwan muslim mengembangkan ilmu pengetahuan dengan semangat yang sangat tinggi saja. Ini adalah merupakan bentuk dari eksplorasi, manifestasi dan semangat yang tinggi untuk belajar Al-Quran. Bahkan surat yang pertama ayat 1-5 surat Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah seruan yang paling dasar, yang paling penting, bahwa umat Islam itu harus pandai, karena diserukan di situ agar kita ini membaca. Sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudara, yang mengajarkan manusia dengan pena, dengan tulisan. Itu adalah yang tertulis di dalam kitab-kitab yang ada di perpustakaan, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di masjid. Itu adalah ilmu-ilmu yang sudah dikuasai oleh manusia, ilmu yang sudah ada, ilmu masa kini dan masa lalu. Tapi pada ayat yang kelima, yang mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui, itu adalah ilmu masa depan. Umat Islam pada awal generasi setelah zaman Rasulullah, semangat belajar yang sangat tinggi, tidak hanya belajar ilmu saat itu dan ilmu masa lalu, tapi mereka juga belajar ilmu masa depan. Bagaimana cara belajar ilmu masa depan? Tidak lain adalah melalui penelitian. Dan para sahabat, para pengikut setelah zaman setelah itu mencapai puncak kejayaan peradaban manusia mulai abad ke-7 sampai abad ke-13. Umat Islam membuktikan dengan mengembangkan, meyakini apa yang tertulis di dalam Al-Quran, mereka menjadi umat, menjadi bangsa yang menguasai peradaban dunia. Karena mereka melakukan riset, karena mereka melakukan pemikiran yang mendalam, mengeksplor akal yang dikaruniakan oleh Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menantang kita untuk melakukan hal itu. Itulah cara Allah mengajar manusia apa-apa yang belum diketahui. Kalau yang sudah diketahui dengan membaca buku-buku yang sudah ada, yang belum diketahui dengan riset. Maka melalui risetlah ilmu pengetahuan baru berkembang. Saya hanya ingin menyampaikan dua contoh saja. Bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di atas. Ada satu pada masa itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Ilmuwan Islam itu tidak hanya menguasai satu ilmu saja, tapi menguasai banyak bidang ilmu. Nah, itu juga sebagai bentuk eksplorasi semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu di antaranya kita kenal yang namanya Ibnu Khaldun. Hidup pada abad sekitar itu, saudara-saudara, beliau itu adalah seorang hakim di Mesir. Beliau seorang berarti adalah ahli hukum, tapi beliau juga adalah seorang ahli ekonomi, beliau juga adalah seorang ahli politik. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran ekonomi Islam saat ini bersumber dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun ini. Nah, saya tidak tahu apakah mahasiswa Fakultas Ekonomi sekarang pernah melihat paling tidak atau mendengar buku yang berjudul Muqaddimah. Nah, kalau belum, mari kita coba lihat ke sana. Kita gali kembali pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi. Bisa jadi ini bisa menjadi inspirasi menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada pada saat ini. Dalam bidang politik ada yang menarik, saudara-saudara. Beliau itu ternyata sudah memasukkan prinsip-prinsip demokrasi yang disebut dengan prinsip asobiah. Asobiah itu tidak selalu berkonotasi negatif, bangga diri dengan suku saya sendiri lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain, tidak. Sama dengan ketika kita berpikir, hemat itu tidak selalu sama dengan pelit atau kikir. Dermawan tidak selalu sama dengan boros, foya-foya, atau tidak hemat. Maka asobiah ini menurut pemikiran Ibnu Khaldun itu dalam bidang politik bisa diterapkan pada pemerintahan demokrasi. Pemimpin dari sistem politik akan mencapai stabilitas apabila dipilih dari suku yang paling kuat, yang paling solider, yang paling kompak dan paling semangat di antara mereka. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dan itu adalah prinsip demokrasi. Jadi wajar, saudara-saudara, dalam berdemokrasi sekarang ini, kalau menurut pemikiran itu, umat suatu bangsa yang mayoritas muslim, maka pemimpin harus jadi dari orang muslim, baru sistem politik itu akan stabil. Karena muslim mayoritas. Nah, persoalannya adalah mayoritas muslim ini apakah punya jiwa asobiah yang tinggi, kompak, solidaritas tinggi, semangat, jiwa korsa yang tinggi atau tidak. Ketika satu umat muslim itu justru terpecah-pecah, ketika dia menjadi pemimpin tidak akan menjadi pemimpin yang bisa memimpin sistem pemerintahan yang stabil. Nah, itu jadi sudah diajarkan sejak zaman dulu oleh Ibnu Khaldun. Kemudian satu dari sisi eksak atau MIPA, saya contohkan Al-Khawarizmi. Bukunya sangat banyak. Beliau itu dikenal sebagai filosof, tapi juga ahli matematik, ahli aljabar, dan ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan ilmu-ilmu eksak. Bukunya juga sangat banyak dan menginspirasi kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dasar, ilmu-ilmu dasar matematika, fisika, kimia, dan sebagainya di dunia barat. Nah, kalau kita sekarang belajar mengenai kalkulus atau aljabar lebih luas lagi, rumus-rumus yang rumit itu adalah hasil pemikiran Al-Khawarizmi. Nah, yang saya sampaikan dua contoh tadi, tentu banyak yang lain. Ada Ibnu Sina, ada Al-Biruni, ada Al-Farabi. Itu hanya ingin saya menceritakan pada Bapak-Ibu semuanya, ilmuwan zaman dulu sudah membuktikan dengan bersumberkan kepada ilmu yang ada di dalam Al-Quran, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan sampai menguasai dunia. Namun setelah abad ke-13 dan selanjutnya, spirit intelektual riset ini kemudian menurun. Kemudian justru yang mengembangkan lagi semangat riset ini sampai menghasilkan teknologi dan rumus-rumus dalil-dalil yang dikembangkan di perguruan tinggi dunia ini ada ilmuwan-ilmuwan barat. Maka kalau disebut bapak ilmu ekonomi itu bukan Ibnu Khaldun tapi adalah Adam Smith. Nah, kalau kita bicara mengenai sumber hukum itu adalah negeri Belanda, padahal kita sudah punya Ibnu Khaldun. Bahkan di negeri Belanda hukum itu sudah tidak dipakai, di Indonesia masih dipertahankan sampai sekarang. Nah, ini waktunya bagi kita, saudara-saudara, untuk terutama pada generasi muda, para mahasiswa, mari kita coba, kita belajar fisika, kita cari ayat-ayat Allah yang ada di dalam ilmu fisika yang kita pelajari. Kita belajar ilmu hukum, kita cari ayat-ayat Allah yang ada di dalam ilmu hukum yang kita pelajari. Kita belajar mengenai biologi, bioteknologi, ilmu lingkungan, saudara-saudara. Itu kita cari ayat-ayat Allah yang ada di bioteknologi, ada biologi, ada dalam ilmu lingkungan. Dan kemudian kita sebarkan itu kepada murid-murid kita. Maka terjadilah islamisasi. Atau dalam istilah sekarang sudah mulai ada namanya integrasi, interkoneksi. Mudah-mudahan semangat-semangat seperti ini bisa menjadi semakin maju. Dan kita menjadi salah satu yang berkontribusi di dalam berkembang dan majunya ilmu pengetahuan yang berbasis kepada ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.